Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah, majelis tafsir Al-Qur'an, majelis zikir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Minggu depan udah Ramadan insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tersisa dua ayat terakhir dari surat At-Talaq sebelum kita mulai untuk melanjutkan pembahasan tafsir surat At-Talaq. Kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian, sehubungan dengan dekatnya musim pahala yaitu bulan suci Ramadan, maka sering kami ingatkan agar kita mempersiapkan diri sejak sekarang, terutama dengan lima hal. Yang pertama adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa kita minta ini? Karena banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang tahun lalu bersama kita, sahur bersama kita, terawih bersama kita, ya, berbuka bersama kita. Namun kini, ya, mereka tinggal kenangan saja. Mereka sudah berada di bawah tanah. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Dahulu para ulama ada yang sampai berdoa 6 bulan lamanya supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ya, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita kemudahan untuk mengisi detik-detik bulan Ramadan dengan amal saleh. Kenapa? Karena banyak juga di antara manusia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak pandai memanfaatkan bulan Ramadan. Bagi dia bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya, hanya diisi dengan canda, gurau, ya, nonton TV, tidur, jalan-jalan, ya, dan sebagainya. Padahal bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, namun dia tidak sukses memanfaatkannya, tidak cerdas memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahima anf rajulun adraka syahra ramadhan falam yughfar lahu. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, namun dia tidak menggapai ampunannya. tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang jika kita melakukannya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam, sholat terawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau kita ya keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosa kita, ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Ya, ilmu. Kita pelajari, kita baca, kita dengarkan penjelasan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar Ramadan. Bagaimana keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan? Ini perlu kita pelajari. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita ini termotivasi. Supaya kita semangat. Supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan ya berlomba-lomba di dalam kebajikan. Karena kalau kita enggak mempelajari keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, nyantai aja. Kita akan acuh tak acuh. Ya, kita enggak akan semangat. Karena orang yang tidak mengerti tentang keistimewaan sesuatu, maka dia tidak akan ya memperdulikannya. Anak kecil tatkala dia enggak ngerti tentang betapa mahalnya sebuah emas, kalau kita kasih emas, dibuang mungkin sama dia. Begitu juga kalau kita enggak ngerti tentang bagaimana keistimewaan bulan Ramadan, maka kita akan menyia-nyiakannya. Berbeda kalau kita memahami ya, mengerti tentang keistimewaan bulan suci Ramadan dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita akan bersemangat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Oleh karenanya, tatkala Nabi dan para sahabat, mereka sangat faham betul tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya, oleh karenanya mereka sangat semangat berlomba-lomba di dalam kebajikan. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita ini di dalam beribadah di bulan suci Ramadan, baik itu puasa, baik itu sholat terawih, baik itu iktikaf, baik itu umrah di bulan Ramadan, ya, baik itu berdoa, berzikir dan amal-amal ibadah yang lainnya, kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar modal semangat. Ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus bermodalkan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kalau kita enggak mempelajari ya panduannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ya tentang puasa. Ya ini penting sekali, hukum-hukumnya kita pelajari, fikih tentang bulan Ramadan, bagaimana amalan-amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan, larangan-larangan di bulan Ramadan, kesalahan-kesalahan yang harus kita jauhi di bulan Ramadan, perlu kita pelajari agar kita memasuki bulan Ramadan di atas ilmu. Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum kita berpuasa, ilmui dulu supaya puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita persiapkan untuk menyambut tamu istimewa bulan Ramadan adalah dengan membiasakan diri sejak sekarang, melatih sejak sekarang. Kita latih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu Ramadan. Sejak sekarang kita latih sebagai latihan, sebagai pemanasan, ya, sebagai pembukaan, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman qattu min Sya'ban." Saya tidak melihat Rasulullah SAW lebih banyak puasa sunnahnya ketimbang di bulan Sya'ban. Jadi paling banyak Rasulullah itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hikmahnya apa? Kata para ulama, sebagai latihan, pemanasan. Kayak sholat wajib aja ada, ya, sholat sunnah qobliyahnya. Olahraga aja ada pemanasannya. Demikian juga dalam berpuasa hendaknya kita latihan, ya, karena kalau nggak dilatih lemes, sakit, ya, dan berat, dan seringkali kalau nggak pakai latihan akhirnya apa, nggak kuat, semangatnya cuma di awal, habis itu kendor. Nggak perlu kita latih, ya, kita latih puasa sunnahnya, kita latih sholat malamnya, kita latih sodakohnya, kita latih baca Qur'annya. Nah ini, baca Qur'an ini perlu kita latih, ya, karena kalau gak dilatih berat, ya, berat. Apalagi zaman sekarang baca Qur'an pinggirnya HP, gak sido ngocok Qur'an, ya. Nah, kita latih doa, zikir, kita latih sehingga ketika nanti di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, kemudahan kepada kita karena sudah terbiasa. Yang keempat yang perlu kita latih juga untuk menyambut bulan Ramadan ini, persiapkan diri kita dengan kesucian hati. Kita bersihkan hati kita dari segala noda, dari segala maksiat, dari segala dosa. Karena maksiat dan dosa itulah yang bikin berat seorang hamba melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, kenapa seorang kadang kok walaupun bulan suci Ramadan malas, atau cuma semangatnya di awal-awal saja? Karena tumpukan dosa yang bikin, ya, dia berat melangkah, yang bikin dia berat, ya, untuk melakukan amal ibadah. Jadi dosa itu bikin berat. Makanya dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wahai Nabi Muhammad, bukankah kami telah melapangkan hatimu, dan bukankah kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu? Itu dosanya Nabi, dosanya cuma sedikit, ya, dan sudah diampuni oleh Allah. Sekalipun demikian, kata Allah, apa? Dosa-dosamu telah membuat kamu apa? Berat. Bagaimana dengan dosa kita? Kalau dosa Nabi yang dikit aja bikin berat Nabi, apalagi dosa kita, ya, yang gak kehitung jumlahnya. Kita sering berdosa, kita sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita bersihkan, ya, maksiat, dosa kita tinggalkan, dan bersihkan hati kita dari segala kesyirikan, dari segala kebid'ahan, dari segala kedengkian, permusuhan, kesombongan, dari penyakit-penyakit hati ini, ya, tidak ada kedengkian di antara kita, tidak ada permusuhan di antara kita, apalagi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, baik mereka adalah kerabat kita, baik mereka adalah tetangga kita, baik mereka adalah sahabat kita, ya, jernihkan hati kita, bersihkan hati kita dari segala permusuhan terhadap mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yattali'u ila sama'id dunya fayaghfiru li jami'i khalqihi." Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada pertengahan Sya'ban. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa hambanya. Illa li musyrikin aw musahid. Kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini dosa paling besar. Yang kedua adalah musahid. Orang yang bermusuhan. Ya, bermusuhan dengan saudaranya, diem-dieman, gak wawa, gak mau ngomong, ya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, apalagi dengan istri atau suaminya, gak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan, ya, saudaranya lebih dari 3 hari. Gak boleh. Ya, lebih parah lagi ada yang sebagian sampai bertahun-tahun enggak menyapa tetangganya, enggak menyapa kerabatnya. Ya, sudahi. Itu hanya membuat sempit dada kita. Itu hanya akan membuat sakit hati kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hajru al-muslimi sana ka qatlih. Kita membaikot saudara kita selama 1 tahun. Jadi sampai 1 tahun gak ngomong, gak nyapa sama saudara kita, sama tetangga kita, itu kata Nabi dosanya seperti membunuh dia. Ya, seperti membunuh. Padahal dosa membunuh itu dosa yang paling besar setelah syirik. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, saya tidak mendapati dosa yang lebih besar setelah dosa syirik, kecuali dosa membunuh. Ya. Bahkan kata Nabi, lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairiha. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang hak. Ya. Dan ya, telah sampai berita kepada kita, ya, ada pembunuhan, penyerangan terhadap, ya, aparat kepolisian, ya, sehingga beberapa di antara mereka 5 atau 6 meninggal dunia dari para teroris. Ya, ini termasuk dosa besar, dan ini paham Khawarij, ya, yang mengkafirkan selain golongan mereka. Ya, apalagi para pemerintah yang dianggap sebagai tauhid, mereka kafirkan. Sehingga menurut mereka, ya, para pemerintah termasuk kepolisian halal darahnya. Membunuh mereka termasuk bagian jihad. Kalau meninggal dunia, syahid. Ditunggu para bidadari di surga. Ini paham-paham apa? Khawarij. Ya, paham yang sangat berbahaya. Ya, seperti paham ISIS dan sebagainya. Oleh karenanya kita harus mewaspadai dari pemikiran-pemikiran yang rusak, dari akidah yang rusak, karena bisa membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang kelima, ayol ehwah, yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah semangat. Semangat ini penting. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, sembari minta pertolongan kepada Allah. Jadi kunci biar kita sukses dalam segala hal, termasuk sukses di bulan Ramadan, 2. Yang pertama adalah semangat. Semangat dalam beribadah, semangat berlomba-lomba di dalam kebajikan. Sehingga kita berkata di dalam hati kita, andai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya, ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka saya akan melakukan amal-amal ibadah. Ya, saya akan panen pahala. Demikian. Dia bertekad. Dia berazam kuat. Sehingga sejak sekarang sudah diatur, dirancang, ya, di manajemen waktunya, diatur agendanya secara rapi. Dan yang kedua adalah minta pertolongan kepada Allah. Karena yang bisa memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk ya melakukan rancangan-rancangan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi SAW ketika beliau ya dalam perang Khandaq, ketika beliau bikin parit, Nabi mengatakan seandainya bukan karena Allah, kita enggak akan mendapatkan hidayah. Kita enggak akan sholat dan kita enggak akan bersedekah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang di atas arusnya, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita ya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya ya bulan suci Ramadan, sehingga kita menggapai pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya dua ayat terakhir dari surat At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke berapa? 11 ya. 11-12. Allah berfirman, Rasulai yatlu 'alaikum ayatillah mubayyinatil yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadz dzulumati ilan nur. Rasulan, seorang rasul. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad anzalallahu ilaikum dzikra. Ya, Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan yaitu Al-Qur'an. Nah, yang menyampaikan Al-Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an siapa? Rasul. Makanya ini dua hal yang saling berkaitan, Al-Quran dan Rasul. Oleh karenanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, taraktu fiikum amrayn lan tadillu in ittasamtum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulai yatlu alaikum ayatillah mubayyinat, seorang rasul yang yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah di sini maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berisi kebenaran, kejujuran, berita-beritanya semuanya benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, hukum-hukumnya semuanya adil, tidak ada kedzaliman di dalamnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Quran, sidqan wa adla, jujur, yakni dalam berita-beritanya, wa adla, dan adil, yakni dalam hukum-hukumnya. Ya, makanya Al-Quran semua beritanya benar, enggak ada yang keliru, enggak ada yang ngaco, itu enggak ada, dan adil hukum-hukumnya, tidak ada yang melanggar HAM. Ya, tidak ada yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, itu enggak ada. Semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Karena itu datangnya dari Allah dan relevan, cocok untuk semua zaman, semua tempat. Ya, salah kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu cocok untuk zaman dulu saja. Kalau zaman sekarang enggak cocok. Cocok di Arab, enggak cocok di sini. Ya. Ini enggak benar. Islam adalah agama yang cocok untuk setiap zaman dan cocok untuk setiap tempat. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu bukan dari Allah, tentu akan terjadi perselisihan yang banyak. Mubayyinat. Mubayyinat artinya Al-Qur'an itu ayat-ayatnya mubayyinat, menjelaskan. Ada dua bacaan di sini, mubayyinat dan mubayyinat. Mubayyinat artinya dia menjelaskan, yakni Al-Qur'an ayat-ayatnya menjelaskan antara yang benar dan yang salah. Makanya di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan, pembeda. Karena Al-Qur'an membedakan antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara yang hak dan yang batil. Ya, itu Al-Qur'an. Nah, antara yang halal dan yang haram. Bacaan yang lain mubayyanat, yakni dijelaskan. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu dijelaskan, dirinci sehingga tidak ada yang enggak jelas. Tujuannya apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadh dhulumati ilan nur. Agar Nabi Muhammad SAW mengeluarkan orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada Al-Quran, beriman dengan hati mereka, beriman dengan lisan mereka, ya, wa'amilus salihat, dan beramal saleh. Karena iman tidak cukup di hati, tidak cukup dengan lisan saja, tapi harus dibarengi dengan amal. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu tiga: i'tiqadun bil janan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Berbeda dengan paham Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup di dalam hati saja. Cukup di dalam hati saja, tidak perlu amal. Ini keliru. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, seringkali kata iman itu disandingkan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, itu sering menunjukkan bahwasanya amal termasuk bagian inti dari iman. Maka salah orang kalau mengatakan bahwasanya amal bukan dari bagian dari iman. Ini adalah termasuk kekeliruan. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Perlu diketahui, ini sering iman dan amal saleh ini sering disandingkan. Amal dikatakan sebagai amal saleh kalau memenuhi dua kriteria. Kalau dua kriteria ini tidak terpenuhi, dia tidak disebut sebagai amal saleh. Yang pertama adalah ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang beramal dan dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukan amal saleh. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau dia ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu bukan amal saleh. Apalagi enggak ikhlas, enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah lagi. Enggak memenuhi dua syarat tersebut, maka ini bukan disebut sebagai amal saleh. Amal disebut sebagai amal saleh kalau memenuhi dua syarat tadi. Minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi tugas Rasulullah adalah mengeluarkan kita, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, ya, menuju cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an itu adalah cahaya yang bisa menjadikan kita hidup di dunia ini. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah sebut Al-Quran itu sebagai ruh, nyawa. Ya, orang kalau enggak bernyawa, mati. Orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, mati. Hatinya mati. Walaupun dia bernafas, pada hakikatnya apa? Mati. Dia bagaikan hantu yang bergentayangan di muka bumi ini. Makanya orang-orang yang tidak ya mengikuti tuntunan Quran, mengikuti tuntunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup mereka apa? Berantakan. Karena enggak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alna lahu nuran." Kami menjadikan untuknya cahaya. Di Al-Qur'an ini adalah cahaya. Makanya kata Allah, "Minadh-dhulumati ilan nur." Dan perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menjelaskan kegelapan, kalau kita belajar bahasa Arab, dhulumat di sini jamak. Kegelapan. Adapun cahaya disebut dengan mufrad, satu. Jadi kegelapannya banyak, cahayanya satu. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa jalan kesesatan itu banyak, jalan yang menyimpang itu banyak. Adapun jalan yang lurus itu cuma satu. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Inilah jalanku yang lurus. Satu. Ya. Fattabi'uh, ikutilah. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. Jadi kita disuruh mengikuti satu jalan, yaitu jalan Allah yang lurus, dan kita dilarang oleh Allah mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan yang bengkok. Jadi jalan yang benar itu cuma satu, yaitu Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan-jalan kebatilan ini banyak sekali. Makanya kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya orang yang menyimpang. Kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat. Ya, enggak boleh dijadikan sebagai alasan. Lah ini kan mayoritas orang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu. Enggak boleh. Karena banyaknya manusia itu bukan ya jaminan kalau itu benar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Diulang oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, ya, muda maupun tua, selagi dia beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apa balasannya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah ya berbuat baik pemberiannya. Ya, dan memang tidak ada yang lebih baik dari pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada surganya. Ya. Orang kalau sudah dapat surga, enggak ada yang lebih baik daripada itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Jadi sukses dan keberuntungan yang sesungguhnya itu kalau kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Bukan sukses jabatannya, bukan dengan banyaknya harta, bukan menang dalam pemilihan, nah, bukan itu yang namanya sukses. Sukses itu kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melanjutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Adapun dunia ini kata Allah, tidaklah dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Kesenangan yang menipu, semu, palsu, sementara. Banyak orang tergila-gila, tertipu dengan gemerlapnya dunia, padahal itu hanyalah sementara. Ya. Nah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan penjelasan akan ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit. Ya, wa minal ardi mislahunna. Dan bumi pun sepertinya. Ya, maksudnya sepertinya juga bumi itu 7 lapis juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, demikian juga bumi. Ya, bumi itu 7 tingkat juga. Kalau mengatakan, "Lah, maksud sih bumi 7 lapis?" Ya, Allah yang mengatakan. Rasulullah SAW yang mengatakan dalam hadis, "Man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqih, hushifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardhin." Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, siapa yang merampas tanah milik orang lain, bukan miliknya, dia rampas, berbuat zalim, padahal itu bukan haknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, besok kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan di jebloskan, ya, besok pada hari kiamat sampai 7 tingkat bumi. 7 lapis, jadi dijebloskan oleh sampai ke dasar yang tingkat yang 7, menunjukkan bahwa bumi itu juga berapa? 7 lapis, ya. Dan disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, dan ini walaupun cuma sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, tapi karena ini masalah gaib, berarti pasti mendengarnya dari Nabi. Sehingga kalimat seperti ini hukumnya adalah marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Beliau mengatakan Allah menciptakan 7 langit. Ya, tebal langit tersebut, tebalnya perjalanan 500 tahun. Dan antara satu langit ke langit berikutnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Ya, jadi besar sekali langitnya. Dan di atas langit ada air. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas ya arasy-Nya. Ya, di atas arasy-Nya. Baik, kemudian kata beliau juga, demikian juga bumi, 7 lapis. Ya, antara satu bumi dengan bumi yang lainnya 500 tahun perjalanan. Dan ya, tebal setiap lapisnya 500 tahun perjalanan. Ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Bumi itu 7 lapis. Kalau ada yang mengatakan dari sebagian kalangan, kami enggak mendapati bahwa bumi itu 7 lapis, ya, pengetahuan kamu yang kurang. Ya, pengetahuan kamu yang kurang. Manusia itu terbatas ilmunya, jangan cuma mengandalkan kepada akal kita. Kita juga enggak melihat bahwasanya 7 langit itu 7 lapis. Apakah kita melihat? Apakah kita pernah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj? Enggak pernah. Tapi kita percaya berdasarkan apa? Dalil. Demikian juga bumi harus kita percayai. Ya, ini penting karena ada sebagian orang enggak percaya kalau bumi itu 7 lapis juga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yatanazzalul amru bainahunna. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala di antaranya, di antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Maha luas pengetahuannya. Dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, cahaya Islam. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Ya, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa amal soleh itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa jalan kebenaran itu cuma satu. Adapun jalan kebatilan, maka ini banyak sekali. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan ya langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Baik, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita bertemu kembali di bulan Syawal untuk melanjutkan tafsir surat ya Al-Mumtahanah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.